Wong kok ngene kok dibanding-bandingke saing-saingke yo mesti kalah. Tak oya aku yo ora mampu wong sangku aku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu. Apalala dibanding-bandingke ojo dibanding-bandingke nggih Pak. Jelas beto yen dibandingke ora ono sing tak pamerke. Aku raiso yen kon gawe-gawe jujur saanane. Apa-apa sikat Pak. Nopo wongi sing ra loro ati wis ngandani tekan semene. Yeah.